Kisah lama itu harusnya aku terlupa. Seandainya kau tidak mengulanginya, banyak benarnya tuduhan kau lontarkan selama ini. Siapalah aku, hanya seorang biduan. Izinkanlah aku sangka berpisah, cuma kita. Berkat Thank you. Kau petik lagi bunga yang lain. hanya sebatas mimpi terkubur dalam semainya sepi. Cukuplah sudah pertalian ini, tak ingin lagi hati terlukai. Nyatakan pernah cinta tertipu. Kau lepaskan.